Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المصنف الحياة الله بن الحداد رحمه الله تعالى نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وعلم أنه لا يستقل بأرض جميع أموره التي تقع له في ظاهره وباطنه على الكتاب والسنة كل أحد. فتحولاه bahwasanya bukan setiap orang bisa dengan sendirinya atau pantas untuk disodorkan kepadanya tentang segala perkaranya yang terjadi terhadapnya, baik itu zahirnya ataupun batinnya, untuk disodorkan kepada kitab dan sunnah. Fa inna dzalika mahsusun bil ulama ar-rasihin, karena hal itu dikhususkan untuk ulama yang kokoh ilmunya. Fa in ajasta an syai'in min dzalik fa 'alaika birruju' ila man amaraka Allah birruju' ilaih. Kalau kamu tidak mampu untuk mengetahui tentang perkara-perkaramu, maka wajib atasmu untuk kembali kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali kepadanya. Di qaulihi taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Wa ahlu zikri humul ulama billah wa bidinihi, dan ahlu zikir adalah ulama yang kenal dengan Allah dan dengan agamanya. Al amiluna bi ilmihim ibtihaa wajhillahi ta'ala, yang mengamalkan ilmu mereka hanya niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zahiduna fi dunya alladzina la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi ta'ala, yang mereka zuhud dalam urusan dunia dan mereka yang tidak tersibukkan dengan perdagangan mereka, jual beli mereka, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-da'una ila Allah ala basirah al-mukashafuna bi asrarillah, yang mereka memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujah yang jelas, dan yang mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahasia-rahasianya. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibul kitab radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita bahwasanya semua perkara yang terjadi kepada diri kita, baik itu yang berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan muamalah, berkaitan keseharian kita, maka hendaknya kita mengetahui apa sudah sesuai dengan kitab dan sunnah, apa sesuai dengan aturan syariat yang sudah diatur, apa sudah dianggap sah, dianggap benar oleh mereka para ulama yang sudah menertibkan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak tahu, katanya Habib Abdullah Haddad, apa muamalah kita ini sah, ibadah kita ini sah, atau apa yang kita lakukan ini benar atau tidak benar, baik itu zahir dan batin, baik apa yang kita lakukan secara zahir atau batin. Batin artinya hati kita, akhlak kita. Apa hati kita sudah benar? Apa akhlak kita ini sudah benar atau salah? Kalau kita tidak mengetahui akan sebagian daripada hal tersebut, maka hendaknya kita bertanya. Kita bertanya kepada siapa kita bertanya? Kepada orang yang kita diperintah untuk bertanya kepadanya, yaitu fas'alu ahla zikri. Siapa ahlu zikri? Tadi dikatakan ahlu zikri adalah ulama yang kenal dengan Allah, kenal dengan agama Allah, yang mengenal, yang mengamalkan ilmunya, zuhud daripada dunia. Itulah ulama. Jadi bukan sembarangan orang untuk kita bertanya kepadanya tentang masalah-masalah kita, ibadah-ibadah kita. Jangan karena kita melihat pakaiannya kemudian kita bertanya. Jangan kita melihat dia nasabnya kemudian kita bertanya kepadanya. Jangan melihat juga dengan kedudukannya kemudian kita tanya. Ini penting. Ilmu ini agama. Kalau kita salah mengambil ilmu, berarti kita akan salah agama kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Inna hadzal ilm din. Ilmu ini adalah agama. Artinya kalian memiliki agama sesuai dengan ilmu yang kalian miliki. Kalau ilmu kalian baik, agama kalian baik. Kalau ilmu kalian jelek, menyimpang, maka kalian akan memiliki agama yang menyimpang dan agama kalian akan jelek. Jadi bukan sembarang orang kita belajar kepadanya, apalagi banyak yang belajar ke Amerika, belajar tafsir di Amerika, belajar hadis di Amerika, atau belajar di Australia, negeri orang kafir, negeri orang Yahud, negeri orang Nasara. Tapi saya belajar tafsir, tapi belajar hadis, tapi belajar tauhid. Ya keluarnya jadi ulama liberal. Ilmunya jadi ilmu yang sesat. Ilmunya sesuai dengan ilmu yang mereka keluarkan, yang mereka berikan menurut akal mereka sendiri. Ya, oleh karena itu hati-hati untuk kita belajar, termasuk hati-hati kalau menaruh anak kita di tempat pendidikan. Lihat dulu pendidikan apa itu, sudah benar apa enggak, akidahnya benar apa enggak, syariatnya sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, siapa gurunya, siapa pengasuhnya, siapa yang ngajar. Semuanya ini harus benar, harus jelas. Karena apa? Karena agama seseorang akan bergantung kepada ilmu yang dia dapatkan. Nah, jadi kita dianjurkan untuk belajar, bertanya kepada seseorang yang jelas. Itulah yang diwanti-wanti oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hati-hati. Kalau kamu bertanya, kamu belajar tentang ilmu, maka belajarlah dengan seseorang yang jelas agamanya, yang jelas akidahnya, yang jelas mengamalkan ilmunya. Kalau kamu mendapatkan, belajarkan. Kalau kamu tidak jelas, jangan kamu belajar kepadanya sampai menjadi jelas siapa orang tersebut. Nah, ini pertama yang dikatakan di sini oleh Abdul Haddad. Kedua juga di sini dikatakan kita wajib, alaika katanya. Wajib kita bertanya, jangan diam. Jangan kita diam padahal kita ini tidak ngerti ibadah kita ini sah apa tidak sah, sesuai atau tidak sesuai. Jangan kita diam. Kalau kita punya unek-unek di hati, kepingin bertanya tentang masalah ini, masalah itu, tapi kita diam. Kita tidak mau tanya, kita tidak mau belajar. Kita punya masalah dalam zakat kita, kita punya masalah dalam muamalah kita, kita punya masalah dalam sholat kita. Kita diam, itu salah. Kita wajib belajar. Ya, thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Wajib atas setiap seorang muslim. Bukan hanya bagi yang muda-muda, bahkan yang tua pun juga wajib. Kadang-kadang yang tua merasa karena sudah tua mau belajar malu. Mau belajar gengsi, mau belajar sombong, tidak. Bukan sifat yang terpuji dan termasuk sifat yang terlajangan. Siapapun yang mau belajar, walaupun dia orang tua, tidak masalah. Belajar kepada siapapun yang punya ilmu. Termasuk kaidah, kaidah daripada salafus saleh yang tidak mereka langgar, mereka selalu mendahulukan orang tua dalam adab. Mendahulukan orang tua ketika berjalan, mendahulukan orang tua ketika berdoa, mendahulukan orang tua ketika duduk di majelis dan seterusnya. Itu kaidah salaf. Kecuali dalam tiga hal. Kecuali dalam tiga hal. Fi tadris, dalam mengajar. Maka siapapun yang pantas untuk mengajar, dialah yang berhak untuk menempati tugas tersebut walaupun dia masih muda. Fil ifta, dalam memberi fatwa, dalam menjadi rujukan akan masalah-masalah agama. Siapapun dia yang pantas untuk melakukan tugas tersebut walaupun dia masih muda, maka dia yang lebih berhak. Fi tadris, fil ifta, fil imamah. Kemudian ketika menjadi imam dalam sholat, bukan yang tua yang menjadi imam, tapi siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih pintar fikihnya, siapa yang lebih luas ilmunya, walaupun bukan orang tua, dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, di sini kaidah salaf. Selain itu mereka mendahulukan orang yang lebih tua. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma akraba shabun syaikhan li syaikhihi illa qayyadallahu man yukrimuhu inda sinni." Atau kama qala. Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang tua kecuali Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menakdirkan dia menjadi orang yang tua yang akan dihormati oleh orang-orang yang muda. Al-jaza min jinsil amal. Balasan seseorang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau di saat dia muda menghormati orang tua, di saat orang tua, di saat dia menjadi tua, dia akan dihormati oleh orang yang muda. Tapi sebaliknya, kalau di saat dia muda tidak menghormati orang tua, maka di saat tua dia tidak akan dihormati oleh orang yang muda. Begitu juga yang lain. Siapa yang tidak menghormati gurunya, di saat dia menjadi guru dia tidak akan dihormati muridnya. Al-jaza min jinsin amal. Dan di sini juga bisharah, ada bisharah bahwasanya orang yang menghormati orang tua akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisharah dikatakan balasan ini, maka dia akan dihormati oleh orang yang muda di saat dia tua. Berarti menunjukkan dia akan diberikan panjang umur sampai dia menjadi tua yang dihormati oleh orang-orang muda di saat itu. Nah, menghormati orang tua dalam segala hal, tapi dalam tiga hal ini, maka tentunya harus lebih mendahulukan yang lebih pantas untuk menduduki tugas tersebut, termasuk tugas tadris, mengajar, fatwa, bertanya. Tanya kepada mereka yang mempunyai ilmu. Jangan melihat kepada umurnya, jangan melihat kepada kedudukannya, nasabnya, jangan. Jadi kadang-kadang ada seorang malu mau belajar. Misalnya dia sayyid, dia keturunan Rasul, Malu mau belajar kepada seseorang di majelis karena yang mengajar bukan sayyid. Ini salah. Menunjukkan ada sifat sombong di situ. Atau dia malu untuk hadir. Kenapa? Yang mengajar muda, lebih muda dari dia umurnya, sehingga dia merasa malu untuk belajar di situ. Enggak. Tidak ada kata malu dalam belajar, dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Isnan la yata'allaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang dia tidak akan mendapatkan ilmu. Musyahin wa mustakbir. Mustahin yang malu. Yang pertama, orang yang malu. Malu mau hadir majelis, malu mau ke masjid, malu mau bertanya, malu untuk duduk dengan ulama. Ini bodoh terus akhirnya kalau dia malu-malu terus belajar. Ini bukan malu-malu yang oh, kan malu sifat terpuji. Masya Allah, orang malu sekarang, orang sudah sedikit yang malu. Nah, malu ada dua. Ada malu yang tabii, ada malu yang syar'i. Haya syar'i wa haya tabii. Kalau haya tabii itu terpuji, matlub. Malu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat sesuatu yang tidak pantas, mau masuk ke pasar misalnya campur dengan laki perempuan, malu. Mau bermaksiat, malu. Ini matlub. Ya. Ini bagus, dianjurkan. Nah, ini malunya haya syar'i. Tapi kalau malu dalam sesuatu yang baik, mau sholat di masjid, malu. Mau baca Quran, malu. Mau baca maulid, malu. Mau jadi azan, malu. Mau qomat, malu. Baca Quran, malu. Ini mazmum. Ini sifat malu yang tidak baik, yang harus dihilangkan. Jangan malu kalau bertanya. Ya, tidak ada malu. Ya, kan fi Hadramaut. Dulu di Hadramaut ada orang yang tua. Orang tua ini keluarganya sudah tidak ada yang bisa memberikan nafkah kepadanya. Sudah tua dan keluarganya miskin. Akhirnya dia berangkat ke India untuk mencari nafkah di situ. Dari Hadramaut. Hadramaut miskin, negeri miskin. Dan sampai di India, dia cari-cari, tanya-tanya kepada orang-orang di sana, gimana supaya dia bisa mendapatkan nafkah. Akhirnya dikatakan oleh mereka, apa kamu bisa berperang? Kalau kamu bisa berperang, kamu bisa jadi tentara. Kamu digaji. Ya, aku tidak bisa. Karena aku sudah tua. Apa kamu bisa bekerja? Bekerja. Aku juga sih tidak mampu. Umurku sudah 80 tahun. Jadi umurnya 80 tahun. Sudah pensiun sudah kan? Ya, bukan kerja lagi. Ya terus kamu ini datang katanya mau cari nafkah. Apa yang bisa kamu lakukan kalau tidak bisa kerja, tidak bisa perang juga tidak bisa, tidak punya keahlian? Hanya ada orang yang baik menunjukkan kepadanya. Nah, kamu pergi ke suatu daerah di Delhi, sekarang ini ibu kota India. Kamu pergi ke sana dan di situ ada tempat kayak pondok pesantren lah. Ada pesantren gratis, tidak usah bayar. Kamu bisa makan minum di situ dengan gratis. Sudah itu dapat ilmu lagi kamu. Betul, di mana? Di situ cari. Pergi ke sana dan betul ada. Dia belajar hadis di situ. Terkenal dengan ilmu hadisnya pesantren tersebut. Belajar, belajar, belajar, belajar. Dalam 4-5 tahun menjadi orang alim. 4-5 tahun jadi orang alim. Padahal umurnya 80 tahun belajar itu. Tapi tidak menghalangi dia untuk belajar. Tidak menghalangi dia untuk mencari ilmu. Bahkan sampai imam hadis di daerah tersebut meninggal dunia, maka dia dijadikan oleh masyarakat sebagai penggantinya, imamul hadis di ibu kota India, di Delhi sana. Padahal dia dahulunya orang yang bodoh. belajar mencari ilmu umurnya 80 tahun. Tapi jadi orang-orang alim. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak kamu ditimang-timang bayatnya sampai kamu ditaruh di liang lahat kuburmu. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Jangan pernah berhenti untuk bertanya. Jangan malu. Nisaul Ansar, perempuan-perempuan dari kalangan Ansar, bagaimana mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa malu. Sedikit Nisaul Ansar itu bertanya, datang ke rumah Nabi tanya, padahal perempuan. Sampai dipuji oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'man nisa Nisaul Ansar. Lam yamna'hunna al-haya an yas'alna wa yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik perempuan dan wanita adalah wanita Ansar. Mereka tidak terhalangi dengan sebab sifat malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang ilmu untuk menjadi faham dalam urusan agama mereka. Itu Nisaul Ansar. Pernah salah satu di antara mereka, Nisaul Ansar ini, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bertanya bagaimana cara mandi itu junub, mandi janabah, mandi min janabatil min hadasil haid. Bagaimana cara mandi setelah selesai suci daripada haid? Diajarkan oleh Rasul. Diajarkan mandinya begini, diawali dengan niat dibasuh dari atas kepala. Dan terakhir Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengambil kapas, kemudian diberi minyak misik, kemudian digunakan untuk bersuci. Ambil kapas, kasih minyak wangi, kalau ada misik, gunakan untuk bersuci. Si wanita itu bertanya, ya Rasulullah, kaifa atatahhar bil misik atau bi fursati misik? Bagaimana caranya aku gunakan untuk bersuci? Dia tanya. Padahal yang sunnah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kapas tersebut yang sudah diberi misik untuk digunakan di bagian yang intim. Di bagian yang intim. Habis haid kan? Bagian tersebut tempat keluarnya darah, berhari-hari di situ darah mengalir kan? Darah berjalan artinya bukan sesuatu yang mengharumkan. Ya, tapi sebaliknya, maka dianjurkan ketika suci bagi wanita tersebut untuk mandi bersih-bersih sekaligus memberikan wangi-wangian di bagian tersebut. Rasulullah memberi isyarat, ambillah kapas, kasih minyak wangi, bersucilah dengannya. Bersuci gimana ya Rasulullah? Apa ditaruh di mana? Di telinga, apa di hidung, apa di mulut? Masa Rasul menjelaskan kepada perempuan taruh di, kan tidak enak. Ya Rasulullah, bagaimana aku cara menggunakan, membersihkannya ya Rasulullah? Ya, tetap hari bihi. Rasulullah tetap malu. Ini mana Rasul yang malu menyebutkan. Katanya Rasul, ya gunakan untuk membersihkan. Dan di situ ada Sayyidatuna Aisyah. Kebetulan ada Sayyidatuna Aisyah, ditarik perempuan tersebut. Eh ya fulana, kamu gunakan di bagian yang kamu miliki. Gunakan di situ. Dijelaskan oleh Sayyidatuna Aisyah. Nah itulah kemudian Sayyidatuna Aisyah bagaimana memuji perempuan-perempuan Ansar. Tidak malu untuk bertanya. Bahkan di antara mereka ada yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah, ara'aita law ra'atil mar'atu alma ihtilamin ila ara'aita kanatil mar'a ihtalamat. Bagaimana Rasul kalau seorang wanita ihtalamat, mimpi basah? Jadi perempuan itu tanya langsung, bagaimana ya Rasul kalau perempuan mimpi basah? Sampai Sayyidatuna Aisyah yang ada di saat itu malu, ya Allah, ini membuka aibnya perempuan ini. Tapi perempuan itu tidak malu bertanya, kenapa? Ingin paham hukumnya bagaimana dalam agama. Tidak menghalangi sifat malu. Ini bukan sifat malu yang terpuji kalau malu bertanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita, kuntu rajulan mazza. Aku ini seorang laki-laki yang sering keluar cairan mazi. Dan di saat itu Imam Ali tidak jelas hukum mandi itu bagaimana, apa harus mandi apa cukup wudu atau gimana? Mau tanya langsung kepada Rasul tidak enak juga memang Imam Ali ini. Karena siapa Imam Ali? Menantunya sendiri kan? Mau tanya sama mertua kan tidak enak masalah ini kan? Ini kan masalah keluar cairan dari kemaluannya. Masa tanya sama mertua? Nah, tapi Imam Ali bukan begitu aja diam. Fa'amartu Mikdad bin Aswad an yas'al. Aku perintahkan Mikdad bin Aswad untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallam fihil wudu. Kemudian Nabi menjawab, wajib ketika keluar cairan tersebut untuk wudu. Ini artinya walaupun Imam Ali mau tanya itu malu, tapi bukan berarti tidak tanya. Memerintahkan orang lain, mewakilkan orang lain untuk bertanya. Jadi tidak usah malu untuk bertanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidak akan mendapatkan ilmu kalau malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya begitu juga ente kalau malu bertanya tentang alamat, tentang rumah si fulan di mana, akan sesat. Begitu juga dalam agama, kalau kalian malu bertanya akan sesat dalam agama. Tanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, menjadi alim, diberi gelar Habrul Ummah. Ini alimnya umat ini. Orang alimnya umat ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, dia diketanya, bima adraktal ilm, dari mana kamu mendapatkan ilmu, dengan sebab apa kamu mendapatkan ilmu? Dia menjawab, ada tiga kunci, ada tiga sebab aku mendapatkan ilmu. Salah satunya bilisanin saul. Bilisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya. Selalu bertanya. Tidak usah malu ya, namanya manusia. Masa manusia lahir tahu-tahu jadi alim, tahu-tahu jadi pinter, tahu-tahu jadi faham. Semua orang alim dahulunya bodoh, karena dia belajar, karena dia bertanya menjadi alim. Jadi orang yang bertanya ya normal, karena dia belum tahu, ditanya. Setelah tanya dia akan tahu. Kalau dia malu bertanya, selamanya dia tidak akan tahu, selamanya dia akan bodoh. Nah ini dua Sayyidina Abdullah bin Abbas yang Masya Allah, dia belajar dengan Zaid bin Sabit, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang besar. Sampai-sampai kalau dia mau belajar dan berguru dengan gurunya ini, kadang-kadang nunggu di depan pintu rumah gurunya ini sampai lama, dari pagi sampai siang. Kadang-kadang sampai lamanya badannya ini tertutupi dengan debu, karena di situ kan pasir semuanya. Kalau sudah ada angin, debu itu berserakan kemana-mana. Sehingga karena nunggu diam di situ lama, tubuhnya ini sampai tidak dikenali kalau itu manusia, karena tertutup dengan debu. Untuk apa dia nunggu selama itu, sabar sampai seperti itu? Adakah di antara kita sabar nunggu selama itu pagi sampai duhur cuma untuk belajar, untuk tanya tentang agama? Tidak ada. Tapi jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika gurunya keluar, bahkan dia ambil tunggangan gurunya, tunggangan kendaraan gurunya Zaid bin Sabit, diambilkan kudanya, didekatkan, didudukkan, disiapkan, sampai gurunya ini Zaid bin Sabit tidak enak. Karena apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak lain adalah keluarga Rasul. Ayahnya Sayyidina Abbas adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah katanya Zaid bin Sabit, enggak usah. Enggak. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Hakadza umirna an naf'al bi ulama'ina." Beginilah kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperlakukan ulama kami. Orang yang punya ilmu, guru-guru kami. Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit mengambil tangan muridnya itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan diciumnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas kaget, tarik. "Kenapa kamu cium tanganku?" "Hakadza umirna an naf'ala bi ahli baitina." Begitu juga, begitulah kami diperintah oleh Rasul untuk menghormati keluarga kami, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak malu, tidak sungkan untuk bertanya tentang agama. Jadi kalau malu, tidak akan belajar ilmu, kata Rasul, isnan la yata'alaman. Yang kedua adalah mutakabbir. Mustahin wal mutakabbir, yang sombong. Orang yang sombong karena yang mengajar mungkin lebih muda umurnya, kedudukannya mungkin lebih rendah, anak siapa, dia siapa, sehingga malas untuk menghadir, sehingga malu untuk hadir. Nah, ini juga tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, ya, apalagi alhamdulillah ulama banyak, tinggal kita mau apa enggak untuk menghadiri majelis taklim mereka. Di Bangil aja juga banyak majelis taklim, kan? Ya, majelis taklim Raudhatul Salaf ada, Habib Ahmad bin Husain Al-Assegaf juga ada, majelis Khairul Barakah juga ada, dan yang lain-lain banyak. Masjid Jami sendiri tiap malam juga ada. Tinggal kita mau hadir apa enggak, mendapatkan ilmu apa enggak, mendapatkan faedah. Kita bisa bertanya kepada mereka juga di situ. Ini, kalau orang terdahulu mau belajar, mau hadir majelis taklim, itu enggak mudah. Diuji dulu, dites dulu, dikasih cobaan dulu sama guru mereka. Habib Ali bin Abdullah As-Segaf pergi dari Hadramaut ke daerah India untuk belajar kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Habib Ali bin Abdullah ini satu zaman dengan Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, pengarang kitab ini. Dia di waktu tuanya pindah ke India berdakwah di situ atas perintah Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Kitab Sahibur Ratib, untuk belajar kepada beliau. Belajar, berangkat sampai di rumahnya jauh-jauh dari India, diketok pintunya, dilihat dari dalam oleh muridnya dan dikatakan, oh, si Fulan bin Fulan dari Hadramaut datang. Tanyakan kepada dia, mau apa dia datang? Mau ada hajat? Mau butuh bantuan? Mau butuh uang, kerjaan atau apa? Ditanyakan, ternyata dikatakan mau belajar. Oh, kalau gitu biarkan dia. Dibiarkan dari pagi sampai siang. Habib Ali bin Abdullah Sigaf dengan sabarnya nunggu di terik panasnya matahari sampai siang, waktunya makan siang. Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus Sahibul Bait ini makan dengan murid-murid yang lain, dan kebetulan ada tamu-tamu juga di situ, makan siang. Ini tidak diajak makan bareng. Selesai mereka makan, apa yang dilakukan? Koboan bekas makanan, koboan air bekas cucian makanan mereka, diperintahkan oleh Habib Ali bin Abdul Aziz untuk dilemparkan ke badannya. Habib Ali bin Abdul Aziz sudah tidak diajak makan, sudah nunggu dari pagi kepanasan, dilempari basuhan. Kalau kita mau belajar diperlakukan seperti itu, wah, guru apa ini? Tidak ngamalkan ilmunya ini. Masa guru kayak gini dibilang guru, kan gitu. Tapi bagaimana ini? Ini ujian. Bukan karena sifat yang jelek, nah, karena memang diuji. Sabar apa enggak? Ada kemauan yang betul-betul apa enggak? Ada kesungguhan apa enggak? Niat apa enggak? Tapi tatkala dilempar basuhan, koboan, maka langsung dia berkata, alhamdulillah. Mungkin ini rahasia guru ana, dilemparkan, diberikan kepada ana. Tuh. Dianggap rahasia guru ana, sir ini. Didengarkan oleh murid-muridnya dan disampaikan. Oh, baru begitu suruh masuk dia. Suruh masuk. Setelah suruh masuk, apa belajar? Makan. Suruh makan? Tidak. Suruh masuk. Mau apa kamu? Mau belajar? Gini. Ana perintahkan kamu pergi ke pasar, disuruh beli-beli. Sudah tidak disuruh makan, masih disuruh-suruh dengan yang lain lagi. Diperintah, tapi dia nurut. Ketika sudah pasti bagaimana kesungguhan dan himmah, niat yang kuat untuk belajar, baru dipersiapkan untuk belajar. Jadi kalau orang dahulu itu pergi dari Hadramaut ke India, dari India ke Hadramaut, dari termasuk Indonesia ke Hadramaut, atau mereka perjalanan yang panjang, Sayyidina Jabir bin Abdullah itu dari Madinah Al-Munawwarah pergi ke Mesir dengan 10 orang sahabat rombongan. Untuk apa? Hanya untuk mendengarkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Anis yang tinggal di Mesir. Jadi mereka berangkat ke Mesir hanya untuk satu ilmu hadis aja. Jadi satu ilmu hadis, pergi jauh ke luar negeri, mengeluarkan biaya yang banyak, butuh waktu 1 bulan lamanya untuk sampai ke Mesir zaman dahulu, hanya untuk belajar satu ilmu hadis saja. Jadi kalian alhamdulillah kalau ada majelis taklim ditertibkan, diberikan kesempatan untuk hadir, masih tidak hadir, keterlaluan. Jadi kalau dahulu murid-murid itu mau belajar nyari ustadz itu udah gampang, tidak mudah, keliling ke tempat yang jauh, diuji dulu oleh gurunya. Sekarang tidak perlu diuji, tidak perlu pergi ke tempat yang jauh, disediakan, ditertibkan, masih tidak datang juga. Na'udzubillah. Merasa alim semuanya, merasa sudah tidak butuh kepada ilmu, sudah hafal ilmu syariat Rasul semuanya sudah. Ini orang yang merasa alim ini yang repot kan, bodoh tapi merasa alim. Bagaimana mau bisa belajar dia? Oh, dia merasa alim, tidak merasa dia itu bodoh. Kalau orang bodoh merasa dia bodoh, ada niat untuk belajar karena dia merasa bodoh, ada niat untuk bertanya. Kalau dia sudah bodoh merasa alim, ini bagaimana dia dapat ilmu? Bagaimana dia akan bertanya karena dia merasa alim, tidak perlu bertanya. Ini tersesat. Wajib untuk bertanya. Di Hadramaut di Tarim ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Muhammad Al-Habsyi sahibu Syaib, tinggal di kota Husaysa dan meninggal pun di kota Husaysa. Kota Husaysa ini, di situ terletak maqam Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Nabi Isa ini pertama kali keturunan Nabi Muhammad yang tinggal di Hadramaut Husaysa. Sayyidina Muhajir ilallah, ini dikatakan Muhajir ilallah, hijrah dari Irak ke Hadramaut setelah hijrah ke Mekah, ke Madinah dulu untuk melaksanakan haji dan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dapat isyarat dari Muhammad untuk hijrah ke Hadramaut dan tinggal di Husaysa. Ini Habib Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Nah, di makomnya dia ini naik tangga ya. Kalau dulu tidak ada tangganya, bukit, batu-batuan. Akhir-akhir ada tangga, naik pakai tangga nih. Itu insya Allah kalau dihitung-hitung 150 tangga lebih atau 200-an. Capek, lumayan pegel semuanya. Jadi kalau orang ziarah belum tentu naik ke atas ke makamnya Sayyidina Muhajir Allah. Kadang-kadang dibawa aja Pak, dari mobil ziarah Rati Fatihah pergi. Makanya Sayyidina Muhajir juga kadang-kadang ya, dalam mimpi ya, dalam mimpi orang soleh. Ada seorang yang soleh, ma'ruf, dia mimpi melihat Sayyidina Muhajir ilallah. Tapi mimpinya ini tidak enak. Kenapa? Sayyidina Muhajir marah. Sampai dari marahnya terlihat urat yang muncul di wajahnya, 3 urat. Marah. Dikatakan oleh orang yang mimpi ini, orang soleh, kenapa kamu marah? Sampai muncul 3 urat di wajahnya. Aku marah dengan 3 urat ini karena 3 sebab. Apa 3 sebab? Yang pertama, aku ini marah karena keturunanku ini sudah aku pindah, aku bawa dari Irak tempat fitnah di situ, aku pindahkan ke Hadramaut, tempat yang aman daripada fitnah. Tapi sekarang keturunanku banyak yang keluar dari Hadramaut. Ada yang ke India, ada yang ke Singapura, termasuk ke Indonesia sini. Sudah capek-capek dibawa ke Hadramaut, sekarang malah keluar dari Hadramaut. Tapi alhamdulillah manfaat bagi kita kan. Kalau bukan karena mereka, mungkin kita ini jadi orang Hindu. Jadi yang kedua katanya dia, aku marah karena keturunanku, sebagian keturunanku ini nikah dengan yang beda jenis. Nikah dengan yang beda jenis. Nah itulah sebab. Yang ketiga katanya dia, ini yang ketiga. Mereka keturunanku ini yang ziarah ke Hadramut, ziarah ke Tarim, ziarah ke Zambal, maqam Sayyidina Faqih Muqaddam, Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Idrus, maqam Habib Umar Mahdhar di situ banyak. Zambal 10,000 orang wali zamannya Habib Abdurrahman Sikap. Dan 80 kutub dari 1,000 orang wali itu. 80 kutub ketuanya wali. Itu zamannya Habib Abdurrahman Sikap, bukan setelahnya. Itu mereka ziarah ke sana ke sini. Tapi tidak ada yang ziarah kepada aku. Padahal semuanya itu anak-anakku semuanya. Sayyidina Faqih anakku, Habib Abdullah itu saudaraku, Umar Mahdhar ziarah ke Zambal ke sini ini, tapi tidak ziarah kepada aku. Memang tempatnya agak jauh, bukan di Tarim. Kuburannya agak jauh dari Tarim. Selain jauh, masih naik dulu. Yaitu tangga dulu, tinggi. Paling-paling yang khoyir katanya dia. Anak-anakku yang khoyir ini paling-paling, yang paling khoyir ini datang ke kota Husaisah untuk ziarah kepada aku. Tapi cuma dibawa di mobil. Fatihah dari bawah, pergi. Tidak mau naik ke atas. Tapi sekarang, alhamdulillah, Habib Bakar Masyur yang barusan aja datang, itu dia yang perhatian. Dia bangun, dia bikin jalan sekarang untuk bisa dilewati mobil. Jadi jalan bisa dilewati mobil sampai ke atas dan berhenti di pinggir makam Sayyidina Muhajir Allah. Jadi yang malas-malas untuk naik sekarang bisa dengan mobilnya naik ke atas. Baru-baru ini itu dibikin jalan ke atas. Fatihah la niyati an Allah Subhanahu wa taala. Ya zughana wa lakum al-futuha al-munhuru sulah al-qalb wa jasad wa ruh ya'limna ma jahinna wa yufaqihna fid din wa yu'allimna ta'wil. Wa'aduk lana wa lakum ilman ladunian wa iman nafian wa amalan mutakabbalan wa rizkan wa asyan taiban ala hadinya kunia salha jamia syamila dukharaj minwa yantisahibu ratib wa sahibul kitab wa ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin wa sallam. Fatihah.